انداز والعاديات ضبحا، اطرتني العاديات كدا yang berlari. Dhabha, apa artinya dhabha? Ma ma'ana dhabha qalil. Suara kuda ketika berlari. Nah. Lakanud mana kanud ya Ahmad? Kanud mana kanud? Ah? Jahud? Ah? Ingkari? Kufur ni'mat? Fa'asar nabihi nafa'a. أمانة فأصبنا به نفعا. ها؟ نعم رفعنا الغبار. إنه على ذلك لشهيد. فرعوه. إنه قلني سبب. الإنسان على قول ثاني عندما يقصد هو ada dua maksud yang saya sebutkan kemarin. Ada yang mengatakan innahu hu kembali kepada Rabb. Yani inna Allah ala dzalika lasyahid. Sebagai menafsirkan innahu ay innal insan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suratu az-zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة الزلزلة berselisih para ulama tafsir. Ada yang mengatakan surah ini Madaniyah, dan itu diriwayatkan dari Ibn Abbas, dari Qatadah. Ada pula yang mengatakan bahwa surah ini Makkiyah, dan diriwayatkan dari Ibn Mas'ud, Jabir. Dan surah Az-Zalzalah ini secara umum menjelaskan tentang kondisi akhir zaman. Dan sebagaimana kita tahu bahwa termasuk di antara ciri-ciri ayat atau surah Makkiyah itu kebanyakannya menjelaskan tentang isbatu yaumil qiyamah, isbatu yaumil ba'd, menetapkan adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Dan surah Az-Zalzalah disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa surah ini ta'dilu binisul Quran. Kalau surah Al-Ikhlas ta'dilu thuluth al-Qur'an, qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu' al-Qur'an, seperempat al-Qur'an. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa surah Az-Zalzalah ta'dilu nisf al-Qur'an, itu menyamai setengah al-Qur'an Karim. Akan tetapi hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan surat Zalzalah, annaha ta'dil nisfa al-Qur'an dha'ifah. Dilemahkan para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala juga beliau mengumpulkan jalur-jalurnya dan menjelaskan tentang kelemahan tambahan riwayat yang mengatakan bahwa Az-Zalzalah ta'dil nisfa al-Qur'an. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت apabila digoncangkan bumi dengan goncangan yang besar. Berkata al-mufassir hafizahullah ta'ala, idza rujjatil ardu rajjan shadidan, apabila digetarkan, apabila digetarkan bumi ini dengan getaran yang dahsyat. Nah, goncangan yang dahsyat. Az-Zalzalah itu bukan sekedar harakah, bukan sekedar gerakan, tapi gerakannya dahsyat. Nah, kapan terjadinya ini? Di akhir zaman. Meskipun pada masa-masa kita sekarang ini, kadang-kadang suka merasakan az-zalazil, goncangan-goncangan, tapi itu goncangan yang ringan, ya, masih bisa dihitung sekian skala Richter. Terjadi gempa bumi di daerah Pula dan dideteksi sampai mencapai skala 7 skala Richter misalnya. 7 itu sudah luar biasa dahsyatnya, menghancurkan bangunan-bangunan yang kokoh. Nah, terjadi gempa-gempa tersebut, goncangan-goncangan itu ada. Namun bukan itu yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dalam firman Allah Jalla wa ala ini adalah merupakan goncangan yang khusus, yang jauh lebih dahsyat. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Ini goncangannya. Wahai sekalian manusia, bertakwa kalian pada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu azim, sesuatu yang sangat dahsyat, luar biasa. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan dahsyatnya goncangan itu, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Engkau akan melihat setiap yang wanita menyusui itu lalai dari memperhatikan apa yang disusuinya. Dan engkau akan melihat wanita yang dalam keadaan hamil mengeluarkan anaknya, gugur kandungannya, saking dahsyatnya, ngerinya. Dan engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk sempoyongan, padahal mereka bukan orang dalam keadaan mabuk, namun agar Allah Subhanahu wa taala dikit. Ya, jadi itu goncangan yang luar biasa. Masyaallah rahimakumullah. Nah, kalau zaman-zaman kita sekarang ini, kadang-kadang kita berada di dalam gedung, tiba-tiba bergerak saja sedikit, luar biasa takut mah kita. Ya, nah, khawatir jangan sampai bangunan itu runtuh. Sebagaimana kita ketahui dalam banyak kejadian gempa bumi, az-zalazil membinasakan sekian banyak jiwa. Dan itu adalah merupakan hal yang tidak bisa dibandingkan jika melihat goncangan dahsyat pada hari kiamat itu. dan terjadi perselisihan di kalangan para ulama, zalzalah ini, goncangan yang dahsyat ini terjadinya di mana? Di dunia kah? Atau yaumul qiyamah? Ada sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan goncangan di sini adalah yaumul qiyamah. Dan itu yang nampak dari konteks ayat-ayat yang setelahnya, wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha. Ya, yang secara lain menunjukkan ini terjadi pada hari kiamat karena bumi ini akan memberitakan apa saja yang diamalkan oleh manusia ketika hidup di dunia dari kebaikan dan keburukan. Jadi setiap ayat menunjukkan bahwa itu goncangan hari kiamat. Ada sebagian para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud zarah-zarah di sini adalah di dunia. Ya. Di dunia. Pada saat terjadinya goncangan-goncangan yang menunjukkan akan terjadinya hari kiamat. Jadi seakan-akan zalazil atau goncangan-goncangan yang dimaksud di sini adalah merupakan pembukaan menuju pada hari kiamat. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saqiul ardu aflaza kabiliha anzala al-suwan min az-zahab wal-fiddah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang kondisi di akhir zaman ketika terjadinya zalazil, gempa yang luar biasa dahsyatnya, sampai-sampai bumi ini memuntahkan ya aflaza kabiliha, potongan-potongan harta yang terpendam di dalam bumi itu muntah keluar. Nah, jadi hasil-hasil bumi itu terangkat, nggak perlu digali lagi, muntah dengan sendirinya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anzala al-ustuwan min adh-dhahab wal-fiddah. Ya, ketika bumi memuntahkan isinya itu, yang keluar itu emas perak besarnya seperti tiang-tiang ini. Orang sekarang cari emas, cari sedikit-sedikit digabung, ya kan? Nah, ini nanti pada akhir zaman ketika bumi ini memuntahkan isinya, yang keluar emasnya itu sebesar tiang. Oh, bisa dibayangkan. Berarti kan masih banyak yang terpendam dari sendiri. Oh, daerah mana ini? Oh, enggak tahu daerah mana. Nah, ya. Hal tanya korun kan masih banyak yang terpendam. Nah, sebagian juga menyebutkan harta-harta raja-raja yang terdahulu yang terpendam, apakah mereka digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu nanti pada akhir zaman dikeluarkan oleh bumi, dimuntahkan. Ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayaji'ul qatil." Lalu datanglah seorang yang pernah membunuh. Ketika dia lewat melihat emas-emas itu yang sebesar tiang itu lewat-lewat aja dia. Lalu dia mengatakan, "Tiada fatalku. Dalam urusan ini saya pernah membunuh. Dalam masalah harta saya pernah membunuh." Nah, terus pergi. Lewat lagi yang lain, Al-Qadik lewat. Lalu dia mengatakan, "Tiada fatalku rahimu. Gara-gara harta ini saya memutuskan tali silaturahmi." Dilihat aja, emas sebesar tiang lewat. Datang lagi satu anak lagi datang. Pencuri, ambilnya mencuri. Tangannya terpotong. Lalu kemudian dia datang. Melihat emas sebesar siang, dia mengatakan, "Bihada suti'at yadin." Karena permasalahan inilah tangan saya ini sampai dipotong. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yad'unahu wa la ya'khudhuna min syai'." Kemudian mereka tinggalkan begitu saja. Enggak ada yang mengambil sedikit pun. Ya. Ini urusannya sudah urusan mendekati hari kiamat, ngapain urus masalah emas? Ya, dipotong-potong lagi dibuat sedemikian rupa. Nah, mereka berlalu gitu. Nah, ini kejadiannya di dunia sebelum tegaknya hari kiamat. Sehingga ada dua kemungkinan bahwa yang maksud zalzalah di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah zalzalah pada yaumul qiyamah dan zalzalah yang menjadi muqaddimah sebelum terjadinya as-sa'ah hari kiamat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi ini mengeluarkan athqalaha isinya, itu tadi yang disebutkan dalam hadis. Dalam tafsir disebutkan wa akhrajat nasibatanha min mauta wa kunuzin, dan bumi ini akan mengeluarkan apa yang terdapat di dalam isinya, isi bumi, dari orang-orang mati, dimuntahkan keluar, wa kunuzin, demikian pula gan, itu emas, harta apa benda yang mewah. Yang mengatakan bahwa bumi ini mengeluarkan isinya, yakni orang-orang yang mati, lalu kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti terjadinya pada hari kiamat. Alhasil dari dua penafsiran ini ada kemungkinan dua-duanya yang dimaksud. Al-zalzalah sebelum tegaknya hari kiamat dan zalzalah yang terjadi pada hari kiamat. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia pun mengatakan ketika itu, ma laha, ma li hadhihi al-ardh, ada apa dengan bumi ini? Sebutkan dalam tafsir wa tasa'ala al-insanu faz'an, maka manusia pun bertanya-tanya dalam kondisi takut, mal ladzi hadatsa laha, apa yang terjadi di bumi ini? Tatkala mereka dibangkitkan dari kematiannya, maka mereka hidup lagi, maka mereka pun merasa bingung, ada-ada. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, dan pada hari itu yaitu yaumul qiyamah, tuhaddithu, kembali kepada bumi, bumi ini memberitakan, akhbaraha, berita-beritanya. Kata al-mufassir, yaumul qiyamati tukhbiru al-ardu bima umil 'alayha min khairin aw syarr. Pada hari kiamat nanti bumi ini akan memberitakan apa saja yang diperbuat di atas permukaan bumi dari kebaikan atau keburukan. Ya. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini ayat yang ketiga dan keempat, takdim wa ta'khir. Ya. Jadi susunannya itu, ketika bumi itu memberitakan, ketika bumi itu memberitakan apa saja dari berbagai macam kejadian yang diperbuat di muka bumi, maka di saat itulah manusia mengatakan, malah ada apa ini kok bumi juga bicara? Hah? Bumi pun bisa ngomong, malah ada apa dengan bumi? ternyata bumi itu ma'asyiral rahimakumullah bukan saksi bisu. Bicaranya ditunda nanti. Jangan disangka kemudian ketika seorang berbuat di sebuah tempat, ya dimanapun seorang ketika di dunia namanya bumi, ya, dimanapun dia berada, sekarang ini buminya masih diam. Namun pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Taala yang memerintahkan kepada bumi untuk berbicara dan menceritakan semua apa yang terjadi, yang baik yang buruk diceritakan oleh bumi. La haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi ini semua ma'asyiral rahimakumullah akan menjadi penguat-penguat, akan menjadi saksi-saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Ya, coba kita perhatikan Allah Jalla wa Ala, ya, yang menunjukkan keadilan Allah Tabaraka wa Taala, bahwa Allah tidak akan menyiksa seorang hamba kecuali setelah ditegakkan kepada mereka hujjah. Hujjah itu datang dari berbagai arah. Ya. Kemudian saksi-saksi itu juga datang dari berbagai arah. Nah, malaikat dari catatan-catatannya akan bersaksi. Kemudian tubuh kita sendiri semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Kulit kita berbicara, tangan kaki kita akan bersaksi terhadap apa yang kita perbuat. Tambah lagi bumi pun akan memberitakan. Jadi ini semuanya akan menjadi syuhud dan akan bersaksi tentang apa yang diamalkan oleh seorang hamba. Yang sebenarnya kalau itu semua tidak ada pun Allah Subhanahu wa Taala Maha mengetahui. Allah Maha menyaksikan. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Taala sedikit pun. Nah, hanya saja ini hanya untuk menjadi penguat sehingga tidak ada alasan lagi bagi seorang hamba untuk mengatakan, oh tidak benar. Ya. Oh saya tidak melakukan itu. Ya. Kalau dia berdusta, maka tubuhnya yang akan berbicara mendustakan mulutnya. Kalau dia berdusta, maka bumi ini akan menjadi saksi memberitakan apa yang mereka perbuat di dunia. Jadi tidak ada yang tersembunyi, masyaAllah warahmatullah. Ya, tidak akan bermanfaat kedustaan pada yang kiamat. Semua akan tersingkap di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Dan ini menumbuhkan rasa takut pada diri kita, masyaAllah warahmatullah. Ya. Mungkin sekarang kita merasa tenang ketika seorang melakukan perbuatan kemaksiatan, seakan-akan tidak ada yang akan menjadi saksi, seakan-akan tidak ada yang melihatnya, seenaknya dia melakukan apa yang dia inginkan. Nanti akan ada waktunya. Maka seorang mukmin hendaknya dia selalu memikirkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau seorang mukmin memikirkan ini, ma'asyiral rahimakumullah, akan tumbuh rasa takut pada dirinya untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Ketika dia akan melakukan, maka dia mengingat bahwa saya kan tinggal di bumi. Nah, dia berada di tempat yang gelap, berada di sebuah kamar sendirian. Kamu kan ada di bumi. Untuk sementara itu menjadi saksi bisu, tapi nanti akan berbicara, akan menjadi saksi. La haula wala quwwata illa billah. Malaikat mencatat, bumi juga menyaksikan. Ya. Tubuh-tubuh kita semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Nah. Al-yawma nakhthimu ala أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يصنعون. Pada hari itu mulut tertutup, tangan yang berbicara, kaki-kaki akan menjadi saksi terhadap apa yang diamalkan oleh hamba-hamba itu. Baik, Irfan, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.